Mitra Bisnis, Bank Dunia kembali merilis laporan kemudahan berbisnis di sebuah negara yang tahun ini menempatkan Indonesia di peringkat 120. Peringkat Indonesia dalam 5 tahun terakhir tidak banyak berubah, masih jauh ketinggalan dibanding banyak negara. Di antara negara ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Filipina. Indonesia juga kalah dari Vietnam yang berada di peringkat ke-99, padahal Vietnam baru memulai perkembangan ekonominya pada awal tahun 90. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Sinta Wijaya Kamdani. Bu Sinta, apa komentar Anda soal ini? Jadi mungkin kita masih memisahkan dua hal ya, bahwa perkembangan ekonomi Indonesia yang dianggap masih baik dan bagaimana melakukan bisnis di Indonesia. Jadi kenapa peringkat doing bisnis itu Indonesia malah cuma di atasnya Kamboja ya? Memang memalukan buat kita ya, tapi mungkin dalam kenyataannya kita mesti melihat keadaan real di lapangan. Jadi memang kalau kita lihat isu-isu yang masih ada seperti dari segi regulasi, dari segi birokrasi, hal-hal tersebut kan masih ada gitu. Jadi ini yang mengapa continue problem ini selalu belum bisa kita atasi gitu. Walaupun sudah banyak upaya-upaya misalnya untuk satu pintu dari segi perizinan dan segala macam, tapi itu kenyataan di lapangannya mungkin belum maksimal. Melihat negara-negara sekitar kita seperti Malaysia dan Thailand yang sewaktu memulai perkembangan bisnisnya tidak jauh dari kita, tapi sudah berhasil seperti sekarang, sebenarnya apa yang bisa kita tiru, Bu, dalam hal kemudahan berbisnis? Jadi mungkin kalau kita lihat permasalahan yang kita ada di Indonesia, ini kan yang mungkin dari segi pemerintah ya mungkin ya, ini kan kalau kita mengadakan yang investor friendly, atau bisa bagaimana bisa memperbaiki investment climate di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari segi mungkin paket-paket kebijakan maupun insentif, itu juga banyak membantu, ya jelas, mempush dari segi investasi. Tapi mungkin dari kalau kita lihat, misalnya infrastruktur sebagai salah satu kendala utama di Indonesia, itu sampai saat ini kan belum bisa teratasi gitu. Jadi mungkin kalau dilihat upaya itu ada, tapi dalam kenyataan di lapangannya itu masih sangat kurang gitu. Kalau kita lihat infrastruktur di Indonesia itu tidak memadai gitu dengan keadaan geografis seperti Indonesia. Jadi dari supply chain barangnya, distribusinya itu masih sangat kendala. Makanya kalau kita melihat mungkin perlu ada satu tindakan yang konkret lah. Kalau saya bilang, kalau kenapa saya dari tadi menyebutkan upaya, karena sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang mau dilakukan dari dulu ya, misalnya ya satu atapnya BKPM gitu ya, itu kan sebenarnya idenya udah bagus sekali gitu. Nah, persoalannya dari segi koordinasinya ini, belum lagi kita nggak ngomongin soal cuman center government dan region, jadi desentralisasi dan segala macam ini juga jadi isu kan gitu. Jadi kalau kita sebagai investor, sebagaimana kita melihatnya bahwa pada kenyataannya di lapangan, walaupun sudah banyak upaya untuk mau memperbaiki, mempercepat misalnya dari perizinan maupun dari segi pengembangan infrastruktur dengan ada proyek MP3EI dan segala macam, tapi masih kenyataan di lapangan itu masih sangat kurang gitu loh, sehingga mungkin sudut penilaian itu macam-macam ya, tapi penilaian secara menyeluruh itu masih dilihat kita nih masih kurang kompetitif gitu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin dari sisi aspek itunya lebih maju gitu. Demikian Ketua Apindo Sinta Wijaya Kamdani. Saya Wendy Lim.